Radio Roja 756 kHz. للذاكرين والذاكرات. إذاعة القرآن الكريم. راديو دعوة أهل السنة والجماعة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حديثنا أيها الإخوة الكرام في لقائنا هذا عن أثر عظيم يروى عن الصحابي الجليل عمار بن ياسر رضي الله عنه، وقد رواه الإمام البخاري في صحيحه تعليقا، ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه، وعبد الرزاق في مصنفه والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهم. هو ثابت الإسناد، صحيح إلى عمار، وله كما قال أهل العلم حكم الرفع إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وقوله رضي الله عنه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من النفس، والإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Saya bersaksi bahwa saya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada sekutu baginya, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah limpahkan salawat dan salam kepada beliau, keluarga dan para sahabat beliau semuanya. Kami doakan untuk para penyiar di Roja semuanya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada semuanya, serta memberikan keimanan yang lestari, ilmu yang bermanfaat, dan petunjuk yang lurus. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan membicarakan tentang sebuah afar, tentang sebuah riwayat dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara ta'liq, yaitu beliau tanpa menyebutkan rawi antara beliau dengan Ammar bin Yasir. Namun asar ini sudah disambungkan atau disebutkan sanadnya oleh beberapa ulama hadis, antara lain adalah Ibnu Abi Syaibah, kemudian Al-Baihaqi dan Abdul Razzaq. Dan asar ini sanadnya sahih sampai ke Ammar bin Yasir, dan para ulama menjelaskan bahwasanya asar ini memiliki hukum marfu, yaitu memiliki hukum riwayat yang sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan asar ini bunyinya adalah: salatun man jama'ahunna faqad jama'al iman, yaitu ada tiga hal yang barang siapa telah mengumpulkannya pada dirinya, berarti dia telah mengumpulkan iman semuanya. Yang pertama, al-infaqu minal iqtar. Yang pertama, al-insaf minan nafs, yaitu berbuat adil dari kita sendiri, dari diri kita sendiri. Yang kedua, al-infaqu minal iqtar, maksudnya adalah menafkahkan atau berinfak dalam keadaan susah. Dan yang ketiga adalah badlus salam lil alam, yaitu menyebarkan salam ke seluruh dunia. هذه الخصال الثلاث يقول عنها العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، يقول: وقد تضمنت هذه الكلمات أصول الخير وفروعه. Ketiga sifat ini, yang barang siapa mengumpulkannya maka berarti dia telah mengumpulkan iman semuanya, disebutkan oleh Ibnu Qayyim bahwasanya ketiga sifat ini telah mengumpulkan pokok-pokok kebaikan dan cabang-cabangnya semua. Wa al-khashlah al-ula min hadhihi al-khisal wa hiya al-insaf min an-nafs. وهذا يوجب على العبد أولا أداء حقوق الله كاملة، فهذا من الإنصاف، وثانيا أداء حقوق الناس وأن لا يطالبهم بما ليس له ولا يحملهم فوق طاقتهم، وأن يعاملهم بما يحب أن يعاملوه به. وأن يعفو عنهم فيما يحب أن يعفو عنه به. وثالثا إنصافه نفسه من نفسه، فلا يدعي لها ما ليس فيها ولا يخبثها بتدنيسها وتحقيرها بفعل المعاصي والآثام، فهذا ظلم للنفس وعدم إنصاف، بل عليه أن ينمي نفسه وأن يكبرها ويرفعها بطاعة الله وتوحيده ومحبته سبحانه وتعالى. فهذه خلاصة لمعنى قوله رضي الله عنه الإنصاف من نفسك، فيكون هذا الإنصاف أولا بينك وبين الله، وثانيا بينك وبين الناس، وثالثا إنصافك لنفسك من نفسك. Sifat yang pertama adalah berbuat adil atau keadilan yang bersumber dari diri kita, keadilan yang dilakukan oleh diri kita sendiri. Yang ini menuntut tiga hal. Yang pertama, menjalankan hak-hak Allah secara lengkap, memberikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala semuanya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah memberikan hak-hak orang lain, memberikan hak-hak sekalian manusia dengan tidak meminta dari mereka apa-apa yang bukan menjadi hak kita, dan tidak membebani mereka dengan apa-apa yang mereka tidak mampu, dengan bersikap kepada mereka dengan memaafkan apa-apa yang kita senang kalau hal tersebut dimaafkan dari kita, memaafkan dari mereka perkara-perkara yang kalau kita melakukannya kita juga senang dimaafkan dalam perkara-perkara tersebut. Adapun yang ketiga adalah insaf atau berbuat adil terhadap diri kita sendiri, berbuat adil terhadap diri sendiri dengan tidak mengaku-ngaku untuknya apa-apa yang tidak ada di dalamnya, juga dengan tidak mengotorinya atau menjelekkannya dengan perbuatan-perbuatan maksiat dan pelanggaran-pelanggaran kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga hendaknya mengembangkannya, menumbuhkannya, membesarkannya dengan amal-amal yang saleh, dengan ketakwaan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat yang pertama yaitu al-insafu minan nafs, keadilan ini menuntut dari kita tiga jenis keadilan. Adil terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, adil terhadap hak-hak orang lain, dan adil terhadap hak-hak diri kita sendiri. Wal khaslah ats-tsaniyah al-infaq min al-iqtar. والمراد بالإنفاق من الإقتار أي بذل النفقة والصدقة من الإقتار، وهو الفقر والحاجة، حيث يكون الإنسان مقل وينفق من قلة. قد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصدقة جهد المقل. أدبون صفة yang kedua adalah al-infaq min al-iqtar, yaitu menafkahkan harta dalam keadaan sulit. Maksudnya tetap bersedekah, tetap memberikan sedekah, tetap berinfak meskipun keadaan kita sedang dalam keadaan miskin, dalam keadaan membutuhkan. Dan ini adalah sedekah yang paling utama, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang bunyinya afdhalus shadaqati juhdul muqil, sebaik-baik sedekah adalah usaha keras seseorang yang kekurangan, yang tidak memiliki kecuali hanya sedikit. Wajaa kadzalika fil hadis 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sabaqa dirham 1000 dirham. بمعنى أن العبد إذا أنفق من قليل بأن يكون مثلا يملك درهمين فقط فينفق أحدهما ويبقي الآخر فإنه بهذا يغلب من كان عنده آلاف الدراهم ثم ينفق منها في سبيل الله. فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام سبق درهم 1000 درهم. Dan sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW, ketika beliau mengatakan sabaqa dirhamun 1000 dirham, ada satu dirham yang mengungguli 1000 dirham, ada satu dirham yang mendahului 1000 dirham. Dan maksud beliau adalah barang siapa yang memiliki misalnya 2 dirham, memiliki hanya 2 dirham, kemudian dia menafkahkan 1 dari 2 yang dia miliki, kemudian menyisakan hanya 1 yang lain, maka sedekah yang seperti ini bisa mengungguli dan melebihi orang yang memiliki ribuan atau jutaan dirham, kemudian menginfakkan 1000 dirham yang merupakan bagian kecil dari harta dia semuanya. والحديث في سنن النسائي وغيره من حديث أبي هريرة 100,000 درهم وليس 1000، 100,000 درهم. قالوا وكيف ذلك؟ قال كان لرجل درهمان تصدق بأحدهما ويعني وأبقى لنفسه الآخر، وانطلق رجل إلى أرض ماله أي عنده مال كثير جدا فأخذ منه 1000 درهم فتصدق بها. فهذا الذي أنفق درهم واحد من درهمين يملكهما لا يملك غيرهما درهمه غلب وسبق 100,000 درهم. حديث yang sudah kita sebutkan tadi itu adalah hadis riwayat Nasa'i dan yang lain. Dan redaksinya kami koreksi adalah sabaqa dirhamun 100,000 dirham. Satu dirham bisa mengungguli atau melebihi atau mendahului 100,000 dirham. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana itu bisa? Kok satu dirham bisa mengalahkan 100,000 dirham? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ada seorang yang memiliki 2 dirham. Kemudian dia menafkahkan 1 di antara 2 dirhamnya itu, yang berarti dia telah menafkahkan setengahnya. Maka yang seperti ini mengalahkan dan mengungguli orang yang datang ke tumpukan hartanya yang sangat banyak, kemudian dia mengambil dari hartanya yang sangat banyak tersebut 100,000 dirham. Wal infaqu min al iktar la yasdur illa an quwwati thiqatin billah وأن الله يخلفه ما أنفقه، وعن قوة يقين وتوكل وزهد في الدنيا وسخاء نفس بها ووثوق بوعد الله جل وعلا من وعده بمغفرة منه وفضلا، وتكذيبا بوعد الشيطان الذي يعده بالفقر ويأمره بالفحشاء. Dan menafkahkan harta dalam keadaan susah, dalam keadaan tidak memiliki harta yang banyak, ini tidaklah terjadi, tidaklah dilakukan oleh seorang muslim kecuali karena kuatnya keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya, akan mengganti apa yang telah dia nafkahkan dengan yang lebih baik, dan itu tidaklah muncul kecuali karena keyakinan yang kuat dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmat kepada sesama, zuhud di dunia, dan juga karena kemurahan hati ketika mengeluarkannya. Juga itu tidak muncul kecuali karena keyakinan akan janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya barang siapa yang bersedekah akan diberikan ampunan dan anugerah darinya. Dan itu juga tidak muncul kecuali dengan dia mendustakan janji yang mengatakan bahwasanya barang siapa yang mengeluarkan harta atau mendustakan perkataan orang-orang yang mengatakan bahwasanya barang siapa yang menafkahkan hartanya dalam keadaan susah, maka dia akan jatuh dalam kemiskinan dan berbuat keburukan. وبذل السلام للعالم وبذل السلام للعالم يكون ببذله للصغير والكبير والشريف والوضيع ومن يعرف ومن لا يعرف، وهذا لا يكون إلا من شخص متواضع. أما المتكبر فإنه لا ينكي السلام إلا في حدود ونطاق ضيق جدا، بخلاف الشخص المتواضع فإنه يبذل السلام للجميع. Adapun yang ketiga adalah menyebarkan salam ke seluruh dunia. Maksudnya menyebarkan salam kepada siapapun tanpa melihat derajat mereka. Dia memberikan salamnya, menyebarkan salamnya baik kepada orang yang kaya maupun yang miskin, kepada seluruh tingkatan atau seluruh golongan manusia tanpa membeda-bedakan di antara mereka. Dan hal yang seperti ini tidak dilakukan oleh seorang yang rendah hati. Dia mau memberikan salam, menyampaikan salam kepada semua orang. Adapun orang yang sombong, orang yang takabur, maka dia tidaklah memberikan salam kecuali hanya kepada sebagian orang saja, hanya kepada orang-orang yang dianggap pantas untuk menerima salam darinya. Wa asallahu azza wa jalla lana jami'an at-tawfiqa li kulli khair wa an yu'inana ala tatbiq hadhihi al-khisal al-'azimah وأن يصلح لنا شأننا كله إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita dihiasi dengan tiga sifat di atas, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memperbaiki amalan kita semuanya. Dan akhirnya wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, juga kepada kerabat dan sahabat beliau semuanya. Naam, jazakallahu khairan ya Syekh ala hadhihi al-muhadhar an-nafi'ah. Ikhwatal Islam, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya secara langsung di kesempatan sore hari ini atau di kesempatan malam hari ini di Indonesia. Kami berikan kesempatan Anda untuk bertanya secara langsung di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Dan untuk yang pertama ada saudara kita Abu Azkia di Tambun yang sudah masuk, kami persilahkan. Halo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Akhi. Assalamualaikum ya Syekh. Yang ingin saya tanyakan, ketika kami melewati orang-orang yang sedang nongkrong-nongkrong, yang dia itu ketika masuk waktu sholat dia masih nongkrong-nongkrong, apakah kita masih tetap mengucapkan salam kepada orang tersebut atau gimana Ustaz? Atau ya gimana gitu, apakah kita tetap mengucapkan salam atau tidak? Ataupun ketika kita melihat orang yang dia itu sedang bermaksiat kepada Allah, apakah kita masih tetap mengucapkan salam kepadanya atau tidak? Gitu aja. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Akhi. يعني هل إذا مررنا بأناس يجلسون على الطرق مع أن الصلاة قد أقيمت فهل نسلم عليهم؟ وعموما يعني إذا مررنا بأناس يرتكبون معصية الله فهل يشرع لنا أن نسلم عليهم؟ ينبغي إذا مررت بهؤلاء أن تنصحهم إذا كان وقت صلاة تقول السلام عليكم، الصلاة حضرت، نقوم نصلي، لا يفوتكم أجر الصلاة، برفق ولين مرة وثانية حتى يكونوا بإذن الله من المصلين. كذلك من عنده مخالفة تترفق به وتسمع بعض الكلمات الطيبة تأليفا له، ثم توجه له الدعوة والنصيحة برفق لعل الله سبحانه وتعالى يهديه على يديك. Kalau kita melewat pertanyaan yang pertama dari Abu Askia yang bertanya tentang apakah kita tetap disunatkan untuk menyampaikan salam untuk orang-orang yang masih nongkrong saat sholat sudah dimulai, dan juga secara umum apakah kita disyariatkan untuk mengucapkan salam kepada orang yang sedang berbuat maksiat. Dijawab oleh Syekh bahwasanya kalau kita melewati orang-orang yang tidak sholat saat sholat sudah ditegakkan, maka hendaknya kita tetap mengucapkan salam kepada mereka dan menjadikan itu kesempatan untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan mengucapkan assalamualaikum misalnya, kemudian mengatakan kepada mereka, bapak-bapak atau saudara-saudara, salat sudah ditegakkan, ya, sudah qomat sudah dikumandangkan atau azan sudah dikumandangkan, maka marilah kita bersama-sama pergi ke masjid agar kita tidak ketinggalan pahalanya. Dan kalau kita melihat saudara-saudara kita sedang melakukan pelanggaran kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita memulai dengan bersikap lembut kepada mereka, ya. Bersikap baik yang kita harapkan dengan begitu mereka akan bisa menerima nasihat dari kita. Kemudian jangan lupa juga untuk menasihati mereka sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada mereka dengan jalan kita. Ya, demikian jawaban dari Syekh. Taib, jazakallah khairan ya Syekh. Wa ahsanullahu ilaikum. Berikutnya dari Pak Nur di Cengkareng, Tangerang yang bertanya. Kami persilakan. Halo ya Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon diperkeras suaranya Pak, silakan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Pertama-tama saya agak ya teranyuh mendengar dakwah saya selalu mengikuti Radio Roja. Agak terharu setiap mendengarkan ini dakwah-dakwahnya ya. Ya, yang saya mau tanyakan ada dua. Bagaimana amalan yang terbaik untuk mendoakan orang tua yang terbaik menurut syar'i? Di masyarakat kita kan ini banyak yang acara tahlil-tahlil begitu ya. Terus kedua, di masyarakat kita saya lihat sekarang ini banyak yang minum-minuman keras. Apakah mereka punya hak untuk disolatkan ketika dia meninggal itu? Terus saudara kita kan juga punya identitas Islam atau Muslim, tapi mereka tidak menjalankan sholat ya. Apakah mereka juga punya hak untuk disolatkan ketika dia meninggal Ustaz itu? Assalamualaikum. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Syekh sedang ada tamu sebentar, jadi ya. Kita harapkan kepada kru Raja untuk menambah satu pertanyaan lagi sampai beliau datang. Nah, taip. Terima kasih Ustaz. Kemudian kami angkat satu pertanyaan terakhir untuk sesi telepon ini sebelum kami angkat dari pesan singkat, dan kami angkat yang berikut dari 0218236543 kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Silakan, dengar siapa dari mana ibu? Dari Nia di Jakarta. Nah, silakan Bu Nia. Nah, assalamualaikum Cie. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Saya ingin bertanya di buku Tauhid Muhammad Abdul Wahab ada kata-kata bahwa kita tidak boleh menolak orang yang meminta dengan mengatasnamakan nama Allah. Tapi apabila orang yang minta itu adalah pengamen atau orang yang masih sanggup bekerja tapi dengan nama Allah, itu hukumnya bagaimana? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan untuk saudari ini ya di Jakarta yang bertanya. Kami persilakan, bagaimana Ustaz? Iya, satu pertanyaan lagi Pak. Taib. Satu pertanyaan kembali kami berikan kesempatan untuk penelpon kembali di 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari mana ibu? Dari Fitri di Tangerang. Silakan. Nah, mau tanya tentang kesohihan hadis dalam kitab Fathul Shalihin, yaitu dari riwayat Tirmizi dari Ibnu Mas'ud. Halo ibu, halo, mohon diperlambat suaranya ya. Silakan. Iya. Nah, membaca dari kitab Fathul Shalihin riwayat hadis riwayat Tirmizi dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda bahwa maukah kalian aku beritahu kepada siapakah neraka itu diharamkan, dan diantaranya itu mereka yang bersikap lemah lembut dan banyak bergaul dengan orang banyak, bergaul dengan baik dan ringan dalam memberikan pertolongan. Itu mohon bagaimana kesahihan hadis tersebut. Iya, sekian. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk pertanyaan yang keempat dari pendengar kita, Ustaz. Soal ثاني شوف والله انا تاثرت ببرامج هذه الاذاعه عندي سؤالان شوف الاول ما هي الاعمال النافعه للوالدين الذين توفيا شيخ وذكرنا بعض الناس يقيمون لوالديهما شيخ اعيادا في مناسبه وفاتهما اليوم 100 اليوم 7 الى غير ذلك وثاني شيخ ابتلي كثير من الناس عندنا في البلد عشان بشرب الخمر فهل امثال هؤلاء يستحقون الصلاه عليهم اذا ماتوا نعم بر الوالدين بعد الوفاة ممكن بأمور عديدة من أعظمها الدعاء للوالدين بالمغفرة والرحمة والنجاة من النار ومنها الصدقة عن الوالدين ومنها أيضا صلة أقارب الوالدين ومن لهم مودة ومحبة عند الوالدين بالسلام والهدية هذا كله من بر الوالدين بعد وفاتهما وأما وضع أعياد مثلا كل سنة أو كل 10 سنوات للذكرى أو الاحتفال هذا لا أصل له في الإسلام هذه التقاليد وعادات يعني أخذها بعض الناس من غير المسلمين أما لا أصل لها في الإسلام إطلاقا والإسلام تابع أعمال واضحة ومباركة ونافعة للإنسان ولوالديه وسؤاله الآخر صلى على شارب الخمر وأما شارب الخمر ليس بكافر لكنه مرتكب لكبيرة وجريمة عظيمة وذنب وخيم وأصبح به فاسقا لكن إذا توفي صلى عليه نعم Selanjutnya dari Bapak Nur dari Cengkareng yang bertanya dua pertanyaan. Yang pertama tentang amalan yang bisa bermanfaat untuk orang tua yang sudah meninggal dan yang kedua sholat untuk atau sholat atas orang peminum keras yang kecanduan minuman-minuman keras yang sudah meninggal. Apakah berat disolatkan atau tidak? Ya. Telah dijawab oleh saya bahwasanya ada beberapa amalan yang bisa bermanfaat dan sampai pahalanya kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Yang pertama adalah berdoa untuk mereka agar diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dirahmati dan diselamatkan dari api neraka. Kemudian yang kedua adalah bersedekah untuk mereka setelah mereka meninggal, yaitu bersedekah dengan niat sedekah tersebut untuk orang tua yang sudah meninggal. Yang ketiga adalah berhubungan baik dengan orang-orang yang punya kedudukan tinggi di hati kedua orang tua kita. Teman-teman akrab mereka, saudara-saudara mereka yang mereka cintai. Nah ini kita disunatkan untuk tetap menjaga hubungan baik dengan mereka. Baik dengan menyalami mereka, mengucapkan salam kepada mereka, berkunjung, ataupun memberikan hadiah kepada mereka. Adapun apa yang dilakukan oleh sebagian orang dengan melakukan peringatan-peringatan untuk memperingati hari kematian orang yang sudah meninggal, maka ini bukanlah cara yang benar. Karena agama kita tidak pernah mengajarkan yang seperti itu. Dan sebenarnya itu adalah adat istiadat yang diambil dari selain ajaran agama Islam. Karena kita hendaknya meninggalkan perkara-perkara yang seperti ini dan melakukan hal yang sudah jelas pahalanya. Seperti yang sudah kita sebutkan, tiga hal tadi diantaranya. Adapun yang kedua tentang sholat atas peminum minuman keras yang sudah meninggal, disebutkan oleh Syekh bahwasanya orang yang minum minuman keras ini mereka tidaklah kafir dengan perbuatan maksiat mereka ini. Namun mereka telah melakukan sebuah dosa besar dan pelanggaran yang sangat berat dalam agama kita, dan dengan minuman keras ini maka seseorang dikatakan sebagai fasik, artinya keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun karena dosa tersebut tidak sampai kepada derajat kufur, tidak sampai mengeluarkan dia dari ajaran agama Islam, maka dia tetap berhak untuk disolatkan. Syekh, soal an ana qara'at fi kitab at-tauhid syekh annahu la yajuz raddu man sa'ala bighairi Allah, man sa'ala billah, raddu mas'alati man sa'ala billah. Lakin ma hukum syekh idza kana hadha as-sa'il yas'aluna عن طريق المعصية مثل ما حصل عندنا في البلد، بعض الناس يغنون حتى يؤتوا. الحديث صحيح، من سألكم بالله فأجيبه ثابت، وأما إذا كان طلب معصية حتى ولو سأل بالله لا يطاع، لأن لا سمع ولا طاعة في معصية الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يجاب إذا كان الذي يطلبه معصية لله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا كان الذي يطلبه غير مستطاع أو في تحميل الإنسان ما لا يحتمل، فلا يلزم في مثل هذا أن يطيعه. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nia di Jakarta yang bertanya tentang, saya pernah membaca bahwasanya ada hadis yang menyebutkan bahwasanya barang siapa yang meminta dengan nama Allah maka hendaklah dia tidak ditolak permintaannya. Nah, bagaimana hukumnya kalau yang meminta kepada kita adalah dengan cara yang tidak syar'i, misalnya dengan cara ngamen? Dijawab oleh Syekh bahwasanya hadis yang disebutkan oleh saudari tadi adalah sebuah hadis yang sahih, yaitu barang siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala maka hendaknya kita tidak menolak permintaannya. Namun ini tidak berarti bahwasanya semua permintaan dengan cara seperti ini diwujudkan. Adapun kalau permintaannya adalah permintaan yang tidak mungkin kita wujudkan, sebuah permintaan yang berat, yang berlebihan, atau dilakukan dengan cara dosa seperti yang disebutkan, maka kita tidak harus untuk memenuhi permintaan-permintaan seperti itu. يعني في بيان من تحرم عليه من النار تذكر منها يعني من كان لطيفا رفيقا. الحديث لا أذكر الآن عن درجته، وخاصة أن السائل رواه بالمعنى، فلعله يفتح رياض الصالحين ويكتب الحديث بنصه ثم يسأل في مرة قادمة. ونكتفي اليوم بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Fitri di Tangerang yang bertanya tentang sebuah hadis dari Riyadhus Shalihin yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud tentang kepada siapa saja neraka diharamkan, kemudian beliau menyebutkan beberapa golongan ya. Ini saat ini Syekh tidak mengingat persis tentang kedudukan hadis tersebut, namun kami anjurkan kepada Ibu untuk menulis hadisnya dengan lengkap, kemudian dikirimkan ke redaksi atau kepada kru Radio Roja untuk kemudian nanti kita pelajari atau ditanyakan lagi pada kesempatan yang lain minggu yang akan datang, insya Allah. Demikian. Dan mungkin hanya ini pertanyaan dari Syekh, dan kita akhiri majelis kita pada kesempatan sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, para kerabat dan sahabat beliau semuanya.